Juga Tasya ucapkan selamat datang juga buat para sahabatku SNP SNC Indonesia. Komputa Pro. Goyang dong. Asik. Ibunya sudah siap goyang lagi ya Bu ya. Siap dong. Ya di sebelah sini kita goyang bareng-bareng lagi ya Mas. Spesial. Dari teman-teman panitia penyelenggara. Motor duo. Terima kasih. Mas. Matur nuwun. Oke, baiklah, cukup dua.